النفس. نظم itu adalah pembicaraan yang dirangkai dengan wazan dan qafiyah, dengan aturan dan ketentuan, atau dengan bahasa yang mudah dipahami. Dia dirangkai dengan susunan bait-bait syair. Selain daripada nazam, itu disebut nasr, pembicaraan biasa, yang dibicarakan, itu disebut dengan nama nasr. Dan para ulama, rahmatullahi alaihim, mereka bergembira dengan meringkas ilmu itu dalam bentuk nazam agar mudah untuk dihafal dan melekat di ingatan. Sebab menghafal nazam itu lebih mudah daripada menghafal nasr. Nah, nazam di atas qafiyah, aturan-aturan syair, yang siapa yang memahaminya, dia akan mudah untuk menghafalnya. Dan mampu al-mimiyah ini, al-mimiyah sebab seluruh dari akhir bait syair ini diakhiri dengan mim. Nah, itu disebut al-mimiyah. Dan di kalangan para ahli syair, mengakhiri dengan mim itu adalah hal yang dicintai, disukai, sebab lebih mudah dan lebih indah. Ini maksud dari al-mambuma. Jadi mambuma ini putar wasaya, wasiat-wasiat, wal adab dan etika-etika al-ilmiyah di dalam keilmuan, di dalam mempelajari ilmu, di dalam menyikapi dan beramal dengan ilmu. Ya. Maka mambuma ini adalah mambuma yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Di dalamnya terdapat wejangan-wejangan dan pelajaran-pelajaran ilmiah. Nah, Syekh Hafidz di sini, rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan intisari dari keutamaan-keutamaan ilmu dan wasiat-wasiat yang sepatutnya diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Sekaligus beliau terangkan adab-adab yang merupakan kepribadian seorang penuntut ilmu. Jumlah bait syair yang dia sebutkan ada 247 bait syair. Ya. Adapun penulis mambuma ini, beliau adalah Al-Hafiz, Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami, dari kabilah Al-Hakamiyin di wilayah Jizan, di wilayah Jazan, selatan Saudi Arabia saat ini. Sahabat Al-Hakami ini, rahimahullah, beliau adalah murid dari Al-Mujaddid, pembaharu dakwah di wilayah Junub, Syekh Abdullah Al-Qar'awi rahimahullah. Ya. Dan Hafiz Al-Hakami seperti namanya, beliau adalah Hafiz. Beliau diberi kecerdasan oleh Allah dan kekuatan hafalan. Suatu hari syekhuna, guru kami Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, dan Syekh Ahmad An-Najmi adalah rekan belajar beliau dan juga murid beliau, juga berguru pada Al-Hadab Al-Hakami. Syekh Ahmad pernah bercerita bahwa Syekh Abdullah Al-Farawi pernah memberi tugas kepada mereka berdua untuk mengimami sebuah masjid. Dan Al-Hafidz Al-Hakami di bulan Ramadan, beliau mengimami dan setiap malamnya membaca satu juz. Ya. Nah, itu baru beliau hafal. Jadi beliau setiap hari menghafal satu juz. Nah, ini menunjukkan kekuatan hafalan. Dan sebelumnya, ketika beliau di usia yang masih belia, beliau hadir di majlis Syekh Abdullah Al-Farawi. Lalu Syekh rahimahullah meminta pada murid-murid untuk mengulangi apa yang beliau sampaikan. Maka sebagian dari murid ada yang mengulangi sebagiannya, ada yang mengulangi beberapa kalimat. Ya. Ada murid-murid yang sudah tua dan ada yang masih muda. Kemudian Al-Hafidz yang masih usia beliau ini, dia mengulangi seluruh yang diucapkan oleh Syekh rahimahullah. Ya. Maka tatkala Syekh melihat pada Hafidz Al-Hakami kekuatan hafalan, maka beliau meminta kepada kedua orang tuanya agar supaya Al-Hafidz Al-Hakami duduk khusus belajar kepadanya, pada Syekh Abdullah Al-Farawi. Namun kedua orang tuanya enggan. Kedua orang tua Syekh Al-Hafidz tidak mengizinkan. Dan Allah menakdirkan setelah itu ibu Syekh Al-Hafidz meninggal. Kemudian tetap datang utusan Syekh Abdullah meminta. Lagi-lagi ayahnya tidak mengizinkan karena kecintaan mereka kepada putranya. Dan Syekh Hafidz Al-Hakami, beliau ditugaskan oleh ayah dan ibunya mengembala tambir. Ya. Maka juga Allah menakdirkan setelah itu ayah beliau meninggal. Pada saat itulah Syekh Hafidz Al-Hakami dibawa oleh Syekh Al-Qarawi untuk belajar. Beliau dan saudara beliau Syekh Muhammad Al-Hakami. Ya. Dia pun duduk belajar pada Syekh Al-Qarawi dalam jangka waktu 4 tahun. Beliau telah menguasai berbagai cabang ilmu. Ya. Dan awal tugas ilmiah yang Syekh Al-Farawi memerintah kepada Syekh Hafidz Al-Hakami untuk menyusunnya adalah beliau meminta supaya Syekh Hafidz Al-Hakami membuat sebuah manzumah tentang akidah. Membuat manzumah tentang akidah. Maka Syekh Hafidz Al-Hakami pun menyusun manzumah tentang akidah yang dikenal dengan nama Sulamul Usul, Sulam Al-Usul, yang kemudian disyarah oleh beliau dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Dan kitabnya ini Sulamul Usul dipuji oleh para ulama di masanya, bahkan dipuji oleh kibar ulama, termasuk dipuji oleh kakek guru kita, Mufti Saudi Arabia yang pertama, dan guru para ulama besar di masa ini, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Ushi. Beliau memuji dan menganggap baik apa yang ditulis oleh Hafiz Al-Hakami. Dan manzumah tersebut ditulis oleh Hafiz Al-Hakami, umur beliau masih 18 tahun. Dan terus beliau berkarya, dan hampir setiap bidang ilmu, beliau menulis manzumah di dalamnya. Ya. Di dalam mustalah, beliau punya manzumah. Di dalam ilmu fara'id, beliau punya manzumah. Baik di dalam ilmu usul fiqh, beliau punya manzumah. Di dalam fikih, beliau juga punya manzumah yang sangat banyak, hampir 1200 bait. Sebulus sawiyah. Ya, yang disyarah oleh murid beliau, Syekh Zaid Al-Madakhali, dalam 7 jilid. Ya. Dan subhanallah, Allah memberikan kepada beliau kemampuan dan semangat. Namun Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah meninggal di umur yang masih muda. Ya. Beliau meninggal di umur yang masih muda. Di umur yang sedemikian muda saja, beliau telah menyusun tulisan-tulisan yang menunjukkan luasan ilmu dan kedetailan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan beliau meninggal di usia yang masih muda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Dan Syekh Hafidz Al-Hakami ini termasuk kakek guru sekali. Alhamdulillah saya berguru kepada Syekh Ahmad bin Yahya Al-Najmi. Juga berguru kepada Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali. Juga berguru kepada Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madakhali. Dan tiga guru kita ini semuanya adalah murid dari Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Manzumah yang ada di depan kita ini dikomentari oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali rahimahullah di dalam buku beliau yang menjelaskan tentang kehidupan Syekh Hafidz Al-Hakami. Kata beliau, wahia manzumatun hazimatun nafas jammatul fawaid. Kata beliau, manzumah ini, kita akan baca ini, dia adalah manzumah yang sangat besar manfaatnya. Penuh dengan faedah. Tahmilu fi jumlatiha at-tarbiyah al-islamiyah al-asilah. Manzumah ini, secara global, dia membawa tarbiyah Islamiyah yang sangat berdasar dari Al-Quran dan Sunnah. Wa tahrusu ala badlil juhdi fi talabil ilmi asy-syar'i asy-syarif. Dan manzumah ini terdapat di dalamnya anjuran untuk mencurahkan segala kemampuan di dalam menuntut ilmu syar'i yang mulia. Dan memberikan motivasi dalam hal itu. Tad'u ila al-ikhlas fihi wa ila ta'limihi wa da'wati ilayhi. Manzumah ini menjelaskan, mengajak untuk ikhlas dalam menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan mendakwakannya. Wa dallala fiha rahimahullah ala sihhati ma qal bi barahin qati'ah wa adillatin sha'ibatin wadhihah. Syekh Hafidz beliau memberikan pendalilan terhadap apa yang beliau ucapkan dengan burhan, dengan hujjah-hujjah yang pasti, dalil-dalil yang tepat, penuh dengan kejelasan. Ya. Ini suatu hal yang luar biasa, karena beliau menyusun bait-bait syair ini, dan beliau memasukkan di dalamnya dalil-dalil. Dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kalau kita berbicara dengan pembicaraan biasa itu mudah memasukkan syair. Tapi dalam susunan bait syair ini bukan sembarangan. Dan sini Al-Hakami rahimahullah telah menyusunnya. Dan bait syair ini dianjurkan oleh para ulama untuk dihafal. Dia adalah hal yang sangat indah dan sangat baik untuk dihafalkan. Iya. Ini sekilas tentang المنظومة العلمية في الوصايا والآداب العلمية كريا شيخ شيوخنا حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. Baik, kita akan mulai membaca insyaallah karena kita akan berusaha menyelesaikan manzumah ini dalam 4 hari untuk dua Sabtu Ahad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah dan taufiknya. Tetapi rahimahullahu taala, alhamdulillahi rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'am. Ya, di sebagian cetakan disebutkan bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Bagian cetakan dan para ulama berbeda pendapat di dalam masalah manzumah, apakah boleh dipasang bismillahirrahmanirrahim di awalnya atau tidak. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Banyak dari para ulama menganggap hal tersebut makruh. Dan sebagian lain menganggap itu adalah hal yang diperbolehkan. Dan beberapa muhaddisin dari ulama kita di belakangan menjelaskan bahwa kalau manzumah tersebut berisi hal yang baik terkait dengan ilmu, maka tidak mengapa diletakkan bismillahirrahmanirrahim di depannya. Tapi kalau dia lepas dari mana ilmu, tidak pantas untuk diletakkan bismillahirrahmanirrahim di depannya. Ya, dan ini bentuk kompromi yang bagus. Ya, terkait dengan pembahasan apakah diletakkan bismillahirrahmanirrahim di depannya atau tidak. Ya. Al-Hafiz memulai manzumah beliau rahimahullah, beliau berkata alhamdulillahi rabbil alamin ala آلائه وهو أهل الحمد والنعم بالملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنفقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أكر مبعوث بخير هدى في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة والتابعين بإحسان لنهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاس ما في الكون من نسل. Ini pendahuluan pembukaan disebut di sini oleh Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala memulai manzumah beliau. Beliau memulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, ala ala'ihi, terhadap berbagai nikmatnya. Al-ala, itu nikmat. Wahuwa ahlul hamdi wal ni'ami. Wahuwa, hanya disukun ya. Ini untuk mencocoki keadaan sosial syair, dan dia adalah sebuah bahasa dikenal dalam bahasa Arab. Kata huwa, dia, mendahului huruf waw, maka bisa disukun ha itu. Wahwa, wahya. Ya, dan ini ada di sebagian bacaan Al-Quran, seperti bacaan Qalul. Wahwa ala kulli syai'in qadir misalnya, disukun. Ya. وهو أهل الحمد والنعم. يلا الله ملك تجال قديان أنت ملك تجال نعمة فيها لو مرجعنا الحمد ومجى الله ومليك تجال قديان تجال نعمة لو مرجعنا الحمد هنا هذا حاليا أهل العلم berjalan di dalamnya, mereka memulai tulisan, ucapan, nasihat dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, mencontoh kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau dan risalah-risalah beliau. Al-Quran yang sering banyak surah dimulai dengan Alhamdulillah. Awal surah dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah dimulai dengan الحمد لله الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة هي عند سورة سورة سورة الأنام هي بل وبرضه سورة في دلما القرآن دي مليدة الحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين السيدي دلما الحديث ليبدي قبردير من ينطيك النصيحة بصفات كان تحمد الله وأثنى عليه beliau memuji Allah, mengucapkan hamd dan sana ala Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan alhamd itu adalah ujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatil kamila wal af'alil azimah, dengan sifat-sifat yang sempurna dan perbuatan yang agung, dan sebagian para ulama membahasakan bil jamil ikhtiyari, dengan hal yang paling indah dan terpilih untuknya. Sebab kata hamd ini pujian yang paling sempurna untuk Allah, dipilih baginya, dipilih baginya. Maka segala puji hanya untuk Allah. Ya, pada segala keadaan. Dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh para ulama mencakup dua hal. Pertama adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap nama-nama dan sifatnya. Dan kedua adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang tidak bisa dijumlah. Iya. Berbagai nikmat dan karunia yang tidak mungkin untuk dijumlah. Nah, ini dua jenis pujian, dan dua jenis pujian ini ada di dalam ucapan Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala. Pujian kepada Allah Rabbul Alamin ala alaihi وهو أهل الحمد والنعم. وكان آلائه ترهدف نعمة نعمتها. رب العالمين رب ربوبية دل قال جسود كان تستنبيري تدى مرمانا إلهية الرب artinya yang maha mencipta, maha memberi, maha memiliki, yang bersendirian dalam segala perbuatannya. Sebagaimana dia yang bersendirian dalam mencipta, memberi, menghidupkan, dan mematikan, maka dia pula yang bersendirian yang berhak untuk diibadahi. Al-alamin, segala yang selain Allah itu adalah alam. Disebut alam. Yaitu Rabbul Alamin diterjemah Rabb semesta alam. Iya. Al-alamin. Ala artinya ni'am. Artinya ni'mat-ni'mat. Seperti di surah Ar-Rahman. Ulang kali. Ayat. Bagi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Ni'mat-ni'mat. Manakah dari ni'mat Rabb kalian yang kalian dustakan? Nah. Iya. Dan nikmat itu sebutkan Allah ini nikmat Allah. Sebab segala nikmat datangnya dari Allah. Allah berfirman wa in ta'uddu wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat apapun yang ada pada kalian maka itu datangnya dari Allah. Dan juga Allah berfirman wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Dan kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Wa huwa ahlul hamdi wan ni'am. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak atas pemilik segala pujian dan pemilik segala nikmat. Pemilik segala nikmat. Ya. Baik. Kemudian di bait yang kedua beliau masih melanjutkan pujian kepada Allah. Kata Al-Hafiz Al-Hakami, bil mulki wal malakutil wahidil samadil barril muhaimin mubdil khalqin adami. Bil mulki yang maha memiliki kekuasaan. Ya. Yang Allah yang maha berkuasa. Di tangannya lah segala kekuasaan. Ya. Dan sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan tiga makna. Ya. Makna yang pertama tetapnya sifat berkuasa pada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat kebesaran, keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian makna yang kedua menunjukkan bahwa seluruh makhluk adalah kekuasaan Allah, hamba dan masuk dalam kepemilikan Allah. Semuanya adalah hamba-hamba yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas antum al-fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya. Dan dari mana sifat kekuasaan bagi Allah? Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha memiliki pengaturan yang harus terlaksana. Apa yang Allah tetapkan dalam kekuasaannya, maka itu terlaksana, tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki, hukumnya tetap sebagaimana kehendaknya. Allah memberi, menahan, mengangkat derajat, merendahkan, melapangkan, menyempitkan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, tidak ada yang mengeritik hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang mampu untuk menahannya. Dialah yang Maha berkuasa. Ini dari mana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Bil mulki wal malakut. Wal malakut, al malakut ya. Ya sama dengan al mulk. Nah, ini adalah wazan. Ya, ditambah waw dan ta. Di atas wazan fa'alud. Ya. Dan ini wazan di kalangan para ulama tidak digunakan kecuali untuk hal yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-malakut, al-jabarut. Ya. Dan yang semisal dengannya. Nah. Dan tambahan dua huruf di sini yang menunjukkan tambahan makna. Menunjukkan tambahan makna. Bagaimana kaidah dalam bahasa Arab? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadat al-ma'na. Adanya tambahan dalam. Adanya tambahan kalimat dalam sebuah. Tambahan huruf dalam sebuah kalimat menunjukkan tambahan makna. Ya. Al-mulk kekuasaan. Al-malakut juga kekuasaan. Tapi makna yang lebih mendalam dan lebih meluas. Ya. Dan malakut digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran. Allah firman kul man biyadihi malakutu kulli syaih. Katakanlah siapa yang di tangannya malakut kekuasaan segala sesuatu. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syaih wa ilaihi turja'un. Maksudnya Allah yang di tangannya lah kekuasaan segala sesuatu dan kepadanya lah kalian kembali. Iya. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam rukuk dan sujud, Subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah dil jabarut, yang memiliki jabarut, kekuasaan wal malakut, kekuasaan wal kibriyai, kebesaran wal azamah dan keagungan. Nah, ini adalah hadis Auf bin Malik al-Ashja'i riwayat Imam Ahmad Abu Dawud al-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah. Ya. Bil mulki wal malakuti al-wahid inama dari nama-nama Allah. Al-wahid yang maha satu. Ya. Ada nama di sebut dalam beberapa ayat di Al-Quran Al-Karim. Mananya yang bersendirian, yang maha bersendirian, yang maha satu. Maha satu di dalam maha bersendirian memiliki sifat keagungan dan kemuliaan. Maha bersendirian dengan sifat kebesaran, keagungan dan keindahan. Allah subhanahu wa ta'ala maha satu di dalam zat-Nya, di dalam zat-Nya tidak ada yang menyerupainya. Di dalam sifat-sifatnya tidak ada yang semisal dengannya. Di dalam perbuatannya tidak ada syarikat baginya. Dan maha satu di dalam uluhiyahnya. Yang berhak diibadahi. Tidak ada sekutu baginya. Tidak dalam kecintaan, pengagungan, penghinaan diri, merendah diri. Dialah Allah yang bersendirian dengan segala jenis kesempurnaan. Al-Wahid. Yang maha satu. Al-Wahid As-Samad. As-Samad juga nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang disebut di surah Al-Ahad. Ya, qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. As-Samad salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. As-Samad ini ditafsirkan dengan dua penafsiran yang masyhur di kalangan as-salaf. Yang maknanya As-Samad adalah As-Sayyid Al-Azim. Ia adalah pemilik penguasa yang maha agung yang sempurna dalam ilmu dan hikmahnya, sempurna dalam kemampuan dan keagungannya dan seluruh sifat-sifatnya. Ya. As-Samad yang kepadanya lah seluruh makhluk itu perlu dan dialah yang seluruh makhluk kembali dan bermohon kepadanya. Nah, ini diantara makna As-Samad. Al-Bar, yang juga nama dari nama Allah Subhanahu wa Taala, ada di dalam Al-Quran di surah Tur, innahu huwal barrur rahim. Dialah Allah yang maha Al-Bar. Ya. Maha baik. Maha memberikan keutamaan dan kebaikan. Maha dermawan. Ya. Di dalam seluruh makhluk itu semuanya diliputi oleh kebaikan, keutamaan, anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak perlu kepada kebaikan dan kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Al-Bar. Al-Muhaimin. Ya. Juga nama dari nama Allah. Sebut di akhir surah Al-Hasyr. Dan mana al-muhaimin adalah yang mengetahui apa yang tersembunyi dari perkara-perkara, apa yang terpendam di dalam dada, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang mengetahui, yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh makhluk dan mengawasi segala perbuatan maupun ucapan mereka. Yang muhaimin. Kata muhaimin itu bermakna yang tinggi, menguasai segala sesuatu. Iya. Ini subhanallah makna-makna dari nama-nama ini dibawakan oleh Al-Hafidz Al-Hakami. Ini dari Bara'atul Istihlal. Bara'atul Istihlal dari keindahan pembahasan. Sebab beliau di sini ingin menjelaskan tentang ilmu. Maka beliau mengingatkan. Yang pertama beliau ingatkan ujian kepada Allah. Beliau sifatkan Allah Rabbul Alamin. Memuji nikmatnya. Sebab ilmu adalah nikmat yang paling agung. Dan beliau akan terangkan dalil-dalilnya. Dan dialah Allah yang berhak untuk dipuji. Pemilik segala pujian dan segala nikmat. Kemudian beliau sebutkan bahwa Allah maha berkuasa. Maha satu. Samad. Al-Bar. Al-Muhaimin. Ini semuanya terkait bagi seorang penuntut ilmu. Hendaknya mengingat makna-makna ini. Agar dia di dalam menuntut ilmu, dia harus tahu bahwa ilmu itu adalah kekuasaan Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ialah Allah satu-satunya yang bersendirian. Di dalam anugerah ini, kepadanya lah seorang penuntut ilmu. Berharap, memohon. Dan penuntut ilmu adalah orang yang fakir. Senantiasa perlu pada Allah. Dan harus selalu meminta tambahan ilmu. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak pernah diperintah meminta tambahan apapun selain dari meminta tambahan ilmu. Allah memerintah Nabi kita, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Katakanlah oleh Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Beliau tidak pernah diminta oleh Allah meminta tambahan dunia, tambahan kedudukan, tambahan harta, keturunan. Beliau hanya diminta untuk memohon tambahan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Dan ilmu ini itu milik Allah Al-Bar yang Maha Baik. Dia anugerah dari Allah. Kebaikan. Al-Muhaimin. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Dibawakannya nama ini sebagai peringatan bahwa seorang penuntut ilmu hendaknya bertakwa kepada Allah dalam ilmu yang dia pelajari. Allah mengetahui apa yang dia lakukan, bagaimana pengamalannya terhadap ilmu tersebut. Mubdil khalqi min adami. Ini potongan yang terakhir dari bait kedua. Mubdil khalqi, yang mengadakan makhluk, min adami, dari suatu yang tidak ada. Ya. Makhluk darinya tidak ada, Allah adakan mereka. Allah cipta mereka. Allah firman, Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'idu. Wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian Allah yang mengembalikannya. Kemudian kepadanya lah kalian akan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu, wa huwa ahwanu 'alayh." Dialah Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengembalikannya. Itu lebih ringan bagi Allah. Itu mengembalikan lebih ringan daripada menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Bagaimana kamu memulai awal penciptaan, demikian pula kami akan mengembalikannya. Ini makna banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah yang memulai mengadakan makhluk min adami, dari sesuatu yang tidak ada. Halnya manusia tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahab lam yakun shay'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia suatu dari waktu yang tadinya mereka adalah sesuatu yang tidak tersebut. Ya. sesuatu yang tidak tersebut. Maka Allah yang mengadakan mereka dari hal yang tidak ada. Nah, ini makna baik yang kedua. Bil-mulki wal-malakutil wahidil samadil barril muhaimini mu'til khalqi min adami. Iya. Kemudian baik yang ketiga, kata Al-Hafiz Al-Hasani rahimahullah, man allama an-nasa ma la ya'lamuna wa bil bayani anfaqahum wal qabd bil qalami. Man allama an-nasa, ini masih memuji Allah, segala puji bagi Allah yang mengajarkan kepada manusia ma la ya'lamun, apa yang mereka tidak ketahui. Wa bil bayani anfaqahum, dengan penjelasan mereka bisa dibuat oleh Allah berbicara. Wal khafti bil qalami, dan mereka menulis dengan pena. Ini tiga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tiga nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Tiga nikmat ini beliau ingatkan, yang dari nikmat Allah kepada makhluk. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada manusia sesuatu yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُولِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan mata hati. La'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Jadi sebelumnya manusia, ya, keluar dari perut ibunya, tidak punya ilmu sama sekali. Allah yang mengajarinya, memberikan ilmu kepadanya. Ya. Dan Allah mengingatkan di surah Al-Qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tadinya dia tidak ketahui. Dan Allah mengingatkan nikmatnya kepada Rasulnya. وَأَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ رَبِّكَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Dan Allah mengajarkan kepada engkau ilmu yang sebelumnya kamu tidak ketahui. Dan sesungguhnya keutamaan Allah terhadap engkau sangatlah besar. Ya. Maka ini dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Diajari sesuatu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Ya. Nah. Dan pengajaran Allah Subhanahu wa taala ini meliputi segala jenis ilmu yang mereka perlukan. Apakah ilmu yang terkait dengan dunia maupun akhirat. Dan Allah mengingatkan orang yang berlebihan terhadap ilmu dunia dan lupa akan akhiratnya. Allah mencela mereka di dalam firman-Nya, ya'lamuna dhahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka sangat mengetahui apa yang nampak dari kehidupan dunia. Kalau kehidupan dunia semuanya dia tahu, cara mendapatkannya, ya, cara hidup di dalamnya semuanya dia tahu. Tetapi mereka dari kehidupan akhirat adalah orang-orang yang lalai. Nah, mereka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat yang sangat agung, ya. Diingatkan di sini oleh Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullahu taala. Kemudian dikatakan wa bil bayani anfaqahum. Dengan bayan Allah membuat mereka berbicara. Ya. Dengan bayan penjelasan manusia ini bisa berbicara. Dia bisa berucap dengan lisannya, menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya. Menjelaskan apa yang ada di dalam hatinya. Dia jadi al-bayan oleh Allah. Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan, allama al-bayan. Ar-Rahman, dialah Allah, Ar-Rahman. Yang maha rahmat. Allama al-Quran, mengajarkan al-Quran. Khalaqa al-insan, menciptakan manusia. Kemudian dikatakan allamahu al-bayan. Diajarkan kepadanya al-bayan. Ya. Maka wabil bayani amtaqahum. Kemudian yang ketiga dari nikmat Allah kepada manusia, Walhaqti bilqalami. Dan mereka dibuat mampu menulis dengan pena. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi allama bilqalam. Dialah Allah yang mengajarkan dengan pena. Dengan menulis. Dan ini subhanallah dari bara'atul istihlal. Wabal harus di sini mengingatkan ya dasar segala ilmu. Pertama beliau ingatkan bahwa Allah mengajarkan kepada manusia sesuatu yang dia tidak ketahui. Menunjukkan bahwa ilmu itu anugerah dari Allah. Kemudian yang kedua beliau terangkan bil bayani amfaqahum. Ini dari bentuk ya, peringatan bagaimana cara seorang mendapatkan ilmu dan menyampaikan ilmu. Dengan menjelaskan bayan, penjelasan dari guru yang mengambil dari guru, demikian pula dia menyampaikan. Ya. Kemudian, wabil khat, wal khatti bil qalami, dan menulis dengan pena, sebab ilmu itu ditulis. Ilmu itu ditulis. Salah syah dari Nabi SAW dihasankan, Syekh Al-Albani, rahimahullah, Nabi bersabda, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Dengan menulisnya. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Iya. Maka ini hal-hal yang merupakan wasilah, ya, merupakan pengantar bagi seorang hamba di dalam mendapatkan ilmu. Di dalam mendapatkan ilmu. Baik. Kemudian setelah itu, setelah pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam tiga bait syair ini, kemudian beliau ya, menjelaskan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, "Tsumma salatu 'ala al-muhtari akrim man 'utin bi khairin hudan fi afdalil umam." Kemudian salawat terhadap Nabi yang terpilih, Rasul yang diutus yang paling mulia, diutus dengan kebaikan yang paling mulia, hudan petunjuk fi afdalil umami, pada umat yang paling afdal. Nah, ini beliau terangkan salawat kepada Nabi. Ini juga beliau menjalankan perintah Allah dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang sungguhnya Allah dan para malaikat yang memberikan salawat kepada Nabi, ya. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian terhadap dia dan bersalamlah kepadanya. Nah, maka salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah mendoakan, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, agar beliau ditinggikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Alal mukhtar. Ini beliau sebutkan dari sifat Nabi SAW. Nabi SAW al-mukhtar dipilih oleh Allah. Rasul pilihan. Dan Rasulullah disifatkan dalam Al-Quran dengan banyak sifat. Al-Mukhtar yang dipilih. Ya. Dan sejumlah Nabi sebutkan dipilih. Disebutkan dipilih. Dan kadang disebut dengan bahasa Al-Mustafa. Lamin Al-Mustafain Al-Akhiyar. Dari Al-Mustafa. Mustafa juga dipilih. Karena disebut Al-Bashir, memberi kabar gembira. Al-Nadir, memberi peringatan. Iya. Memberi peringatan. Al-Syahid, yang menjadi saksi. Nah. Kemudian disebutkan sifat beliau haris terhadap kaum mukminin. Ya. Beliau sedih apabila ada yang menolak petunjuk. Lemah lembut. Dan banyak lagi dari sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Baik. Akrim mab'ud, akrami mab'udin bi khairin. Rasul yang diutus dengan kebaikan yang paling mulia. Beliau adalah Rasul yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara syah dari beliau sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, beliau berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah." Dia adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Ya. Jadi beliau adalah rasul yang paling baik. Nah, akrim mabu'uthi di khairi, ya, bukan di khairi, di khairi hudan, ya, dengan baik-baik petunjuk. Di khairi hudan di afdalil umam. Ya, sebenarnya baiknya, summa salatu ala al-mukhtari akrim mabu'uthi di khairi, akrim mabu'uthi di khairi hudan di afdalil umam. Yudhur dengan baik-baik petunjuk. Ya. Beliau terus dengan baik-baik petunjuk. Ini juga khutbah yang sering kita dengar di awal pelajaran di khutbah Jumat. Rasulullah membaca sebagaimana di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir, "Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Sungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diutus dengan khairi huda, sebaik-baik petunjuk. Iya. Di afdalil umami, pada umat yang paling afdal, yang paling utama. Artinya ya, Syekh Hafidz mengumpulkan berbagai ya, makna keagungan Islam ini dan keagungan nabinya dalam satu bait syair. Hanya dalam satu bait. Beliau terangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar yang dipilih. Rasul yang paling mulia. Diutus dengan sebaik-baik petunjuk. Dan diutus di tengah umat yang paling afdal. Ya. Umat Islam ini adalah umat yang paling afdal. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Disebut sebaik-baik umat. Kemudian disifatkan sifat kebaikannya dengan tiga sifat. Kalian amar ma'ruf, nahi munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah bin dari hadis Bahs bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya Muawiyah bin Haydah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum tuqūna 70 ummah. Antum khairuha wa akramuha ala Allah tabaraka wa ta'ala." Kalian ini menggenapkan umat yang ke atau menggenapkan 70 umat. Maksudnya kalian umat Islam umat ke 70. Umat yang terakhir. Bersamaan dengan itu, umat Islam dikatakan oleh Nabi, kalian yang paling baik dan paling mulia ya. Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan telah syah dari beliau juga, beliau berkata, "Nahnu نحن الآخرون السابقون دخولا الجنة." Kita ini adalah umat yang terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk ke dalam surga. Ya. Jadi dari keutamaan umat Islam, dari keutamaan umat Islam. Dan banyak lagi keutamaan umat ini. Ya. Dan di sini, Syekh rahimahullah ta'ala mengingatkan bahwa umat ini adalah afdalil umam. Adalah umat yang paling afdal. Umat yang paling baik. Umat Islam adalah umat pengikut para nabi yang paling banyak. Dibandingkan dengan seluruh pengikut nabi yang telah lalu, umat Islam yang paling banyak mengikuti Rasulullah. Dan umat yang paling dahulu masuk surga adalah umat Islam. Bagaimana yang telah saya terangkan. Iya. Kemudian kata beliau, "Wal ali wa sahbi wal asbari qatibatan wa tabi'ina bi ihsanin li nahjihim." Wal ali, demikian pula salawat kepada al pada keluarga beliau. Ya. Wa sahbi dan sahabat beliau, wal atba'i dan pengikut beliau, qatibatan seluruhnya. Wa tabi'ina bi ihsanin li nahjihim. Dan orang yang mengikuti ya, dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan. Mengikuti jalan mereka dengan ihsan. Dengan ihsan. Ihsan itu artinya ihsan. Ya. Baik. Sini beliau jelaskan juga salawat kepada al-ahl, kepada al-an, keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini maksud dengan keluarga Nabi adalah mereka yang diharamkan untuk makan sedekah. Ya. Mereka dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kakeknya Abdul Muttalib, dari Bani Hashim. Bani Hashim tidak mempunyai keturunan dari, kecuali dari arah Abdul Muttalib. Demikian pula dari kerabat beliau adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk juga di dalamnya, siapa yang dari keluarga atau dari Bani Abdul Muttalib, dan juga sebagian para ulama seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i menghitung Bani Al-Muttalib masuk di dalamnya. Nah, ini yang disebut sebagai Ahlul Bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatahira. Sesungguhnya Allah hanya menghendaki untuk menghilangkan hal yang tidak baik dari kalian wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Ya, ini ayat di konteks penyebutan istri-istri Nabi, maka mereka masuk dalam ahlul bait. Antara syadid dalam sahih Muslim, ya, Nabi memanggil cucunya Al-Hasan Al-Husayn, kemudian putrinya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, menunjukkan bahwa mereka juga masuk dalam ahlul bait. Iya. Wasahbi, dan para sahabat, yaitu sahabat Nabi. Dan definisi sahabat adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan mati di atas keislaman. Yang disebut dengan sahabat. Siapa saja yang berjumpa dengan Nabi, sedikit maupun banyak, sesaat, ya, maupun bertahun-tahun, itulah yang disebut dengan apa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal atba', dan para pengikut, ikutkan, yang mengikutkan, qatibatan seluruhnya. Ya. Demikian pula atba' tabi'in, para pengikut tabi'in, dari orang-orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Seluruhnya. وَالتَّابِينَ بِإِحْسَانِ لِلَهْجِهِ مِنْهِ. Dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, mengikuti lahj, jalan mereka, dengan ihsan. Ihsan maknanya ihsan. Dengan penuh ketepatan dan kedetailan. Dan ini dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالتَّابِينَ الْأَوَّلِينَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang yang tergabung lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti dengan mereka dengan baik, dengan ihsan, ihsan dengan itqan, ya, tepat mengikuti jalannya, tepat mengikuti jalannya dan persis di atas jalan tersebut. Ya. Itulah yang disebut dengan ihsan. Bukan orang yang menyelisih jalan mereka, bukan pula orang yang berjalan di luar jalur mereka. Nah, mereka ini semuanya dipuji oleh Allah radhiyallahu anhu wa radhu an, hingga akhir ayat menjelaskan pujian untuk seluruhnya, untuk para sahabat, kalangan muhajir dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, itu beliau katakan lillahi dini, yang berjalan di atas jalan mereka, yang berjalan di atas jalan mereka. Jadi kebaikan dan pujian hanya berlaku bagi siapa yang berjalan di atas jalan mereka. Kata beliau, ma la hanajmun wa ma shamsu duha tala'at wa addu anfasi ma fil qawmi min nasani. Selawat ini semoga selantiasa terlimpah kepada Allah, kepada Nabi, keluarga dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga senantiasa terlimpah malaha, sepanjang masih laha, masih nampak najmun, ya, masih nampak bintang itu. Wa ma syamsu duha tala'at, dan sepanjang matahari di pagi hari di waktu duha masih terbit. Iya. Wa addu anfasi ma fil qawli min nafasi, min nasami. Ya. dan sepanjang atau dan sebanyak jumlah nafas apa yang ada di dalam alam ini minna sami dari semua yang mempunyai ruh. Nafas artinya semua yang memiliki ruh. Ya maksudnya di sini semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan selawat ya, yang sangat banyak yang terus bertambah hingga hari kiamat. Jelas ya? Jadi boleh sebutkan sepanjang bintang masih terang dan sepanjang matahari masih terbit, ini artinya sampai hari kiamat. Ya. Wa atu anfasi wa fil qaum, sebanyak jumlah nafas yang ada di dalam alam ini. Menunjukkan hal yang sangat banyak sekali. Ya. Nah, dan ini dari pembahasan biasa dalam buku syair yang menunjukkan, mengagungkan sesuatu. Jelas ya? Baik. Ya, dan di sini penulis rahimahullah ta'ala ya, hanya memberi menyebutkan salawat, tidak beliau sebutkan taslim. Dan afdalnya digandengkan dengan salawat dan taslim. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Nah, baik. Setelah selesai beliau menjelaskan pendahuluan ini, beliau pun mulai masuk ya, menerangkan ya, beberapa keutamaan ilmu. Sebab ini maksud yang beliau inginkan. Apa yang kita akan baca dan seterusnya, hingga akhir fasal ini, akhir pendahuluan, semuanya, beliau akan terangkan keutamaan-keutamaan ini. Ya. Dan di sini adalah hal yang unik tadi, dari Syekh Hafiz Al-Hakami, beliau merinci keutamaan-keutamaan ilmu itu, ya, dengan baik-baik syair, sambil beliau terangkan dalil-dalilnya. Sambil beliau terangkan dalil-dalilnya. Nah, beliau berkata, rahimahullah ta'ala. Ya. Kata beliau, wabadu, man yurjillahu al-azimu bihi, khairan yufaqifu fi dini jilusiyam. Ini, awal bait, ibn lahulwan. Wabadu, di kalimat, kumita. Akalnya, amma ba'du. Ya, dia uslub dipakai untuk memisah dari pembicaraan menuju kepada pembicaraan yang lain. Salah pendahuluan berpindah kepada pendahuluan yang lain dipakai kalimat apa? Amma ba'du. Ini adalah hal yang dipakai oleh Rasulullah SAW dalam khutbah-khutbahnya, dalam nasihat-nasihatnya. Dan disebutkan bahwa amma ba'du ini adalah faslul khitab. Adalah faslul khitab yang diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, amma ba'd. Kalau diterjemahkan bebas, ya mungkin yang mendekati, kemudian daripada itu, untuk memisahkan. Wa ba'du, mayyuridillahul azimu bihi, mayyuridillahul azimu bihi, khairan yufaqihu fi dinihil qiyam. Ya. Nah, atau di, apa namanya, di syair ya hanya di situ tetap di dhamma ya. Katanya untuk darurat syair menjaga wazannya harusnya memang disukun kalau konteks syair tapi di dhamma untuk menjaga kondisi wazan syair wa ba'du man yuridillahu al-'azimu bihi khairan yufaqihuhu fi dinihi al-qiyami tetap hanya disukun yufaqihuhu harusnya yufaqihu tapi hanya tetap disukun untuk menjaga apa kondisi wazan syairnya supaya tetap seimbang. Ya, dan ini dikatakan darurat syair. Nah, wabadu kemudian daripada itu siapa yang Allah Al-Azim menghendaki padanya kebaikan maka ia akan dibuat faqih paham pada agamanya al-qiyami agama yang luhur. Ya. Dan ini baik syair ini beliau kutip atau beliau iktibas dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah berkata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan maka ia akan dibuat faqih di dalam agama. Akan dibuat faqih di dalam agama. نعم. يعني حديث adalah hadis yang sangat agung, menunjukkan akan keagungan dan kemuliaan ilmu. Hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Allah kehendaki padanya kebaikan. Karena itu kata para ulama, pemahaman dari hadis, siapa yang tidak diberikan ilmu oleh Allah, tidak difaqihkan dalam agama, berarti Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Ya. Maka semakin seorang hamba bertambah ilmu, berarti bertambah banyak kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dan semakin seorang hamba jauh dari ilmu, berarti dia semakin jauh dari kebaikan. Nah, ini ukuran yang sangat penting, yang hendaknya selalu berada di dalam sanubari seorang hamba. Bahwa baik tidaknya dia, itu tergantung dekat tidaknya dia kepada ilmu agama. Semakin dia dekat kepada ilmu, dan semakin dia menuntut ilmu, maka menunjukkan kebaikan untuknya. Menunjukkan kebaikan untuknya. May yuridillahu bihi khairan, yufaqqihu fiddin. Ya. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, disandarkan kepada kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu semata anugerah dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hilangkan dari siapa yang Allah kehendaki. Ya. Qul illahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha, وَتَنْزِئُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ya Allah, yang maha memiliki kekuasaan. Ya. Yang maha memiliki kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan engkau mencabutnya dari siapa yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki, dan kau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Di tanganmu lah segala kebaikan, dan kau maha mampu atas segala sesuatu. Maka semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah firman kepada Nabi, "Wala in syi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka." Andai kata kami ingin, kami akan hilangkan apa yang kami wahyukan daripada engkau. Semua ilmu itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari sini kembalikan kepada kehendak Allah. Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqqihu fiddin. Maka dia akan difaqihkan dalam agama. Ya. Maka ini hadis menunjukkan anjuran untuk tafaqquh dalam agama. Seorang mempelajari agama. Nah, agama yang disebut di dalam hadis di sini, ini mencakup seluruh jenis agama, dasarnya maupun cabangnya, perkara akidah maupun selainnya dari perkara ibadah, muamalat, ankiha, akdiyah, dan selainnya dari pembahasan-pembahasan agama. Nah, dan sebagian para ulama bagi fikih menjadi dua, ada fikih akbar dan ada fikih al-akbar. Fikih akbar adalah pembahasan akidah. Ya. Dan fikih akbar adalah pembahasan yang terkait dengan ahkam, yang semisal dengannya. Nah, fi dinihi al-qiyami, pada agamanya al-qiyam. Al-qiyam artinya yang lurus. Ya. Ini sama dengan apa yang disebut dalam firman Allah. Allah mensifatkan jalan agama ini. Surah Al-An'am, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya diberi hidayah oleh Allah menuju kepada sirat mustaqim, kepada jalan yang lurus. Diman qiyaman, sebuah agama qiyaman yang lurus. Ya. Millata ibrahim, agama Nabi Ibrahim, hanifan. Qiyaman itu adalah lurus, tidak ada rintangnya. Kami berjalan, jalan yang lurus, kami tidak ada mengikuti dalam siaman. Itu yang disebut as-sirat al-mustaqim. Mustaqim, lurus tidak ada apa? Tidak ada mengikutinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa agama itu ya, disebutkan dengan siaman, disebutkan mustaqim, menunjukkan dia adalah jalan yang sangat lurus. Jalan yang sangat lurus. Hal yang sudah dipastikan kelurusannya. Ya. Dan kelurusannya adalah hal yang bisa ditangkap. Ya. Maka sepanjang seorang mempelajari agama, dia tafaqquh di dalamnya, maka dia akan melihat dan tergambar di depannya bagaimana jalan yang lurus itu. Bagaimana jalan yang lurus tersebut. Jalan yang meyakinkan. Dan jalan yang mengikut-ikut atau meragukan. Tapi jalan yang meyakinkan. Dan ini semuanya bisa didapatkan dengan tafaqquh. Dengan mempelajari agama. Kemudian beliau masih mengaitkan dengan bait yang kedua. Di bait yang kedua beliau katakan, وَحَتَّ رَبِّي وَحَبَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى تَطَقِّئِ الدِّينِ مَأْنْ دَارِ صَوْمِهِنِ وَحَتَّ رَبِّي dan Rabbu memberikan anjuran وَحَبَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى dan juga memberikan motivasi kepada kaum mukminin untuk tataqquhid diri, untuk tataqquh dalam agama. Ma'in dari kaum ini. Di samping, dia tetap memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah ini, ayat adalah pembahasan, atau syair ini, ya, baik yang ke-8 ini adalah pembahasan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. Allah berfirman, dan tidaklah pantas kaum mukmin itu semua yang pergi berperang. Yang tidak pantas semuanya tertinggal. Atau semuanya meninggalkan negerinya. Harus ada yang tersisa. Sebab ini dari kemaslahatan. Berangkat berjihad dari kemaslahatan. Dan tinggalnya orang yang belajar, mendidik manusia, itu dari kemaslahatan. Dari kemaslahatan. So, dari situ tegaknya agama. Ya. Maka Allah firman, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٍ. Andai kata ada dari setiap taifah di antara mereka, setiap kelompok, artinya setiap kelompok, setiap suku, setiap apa bagian dari perkampungan tempat hidup kelompok ini ada satu kelompok di antara mereka. Harus ada dari satu negeri, satu daerah, satu tempat di antara mereka ada yang tetap belajar. Tafaqquhu fid din, ya tafaqquhu fid din. Supaya mereka tafaqquh dalam agama. Mempelajari agama. Ya. Menunjukkan bahwa setiap negeri, setiap tempat harus ada orang yang faqih terhadap agama di situ. Ya. Harus ada orang yang memahami agama. Ya, dan insya Allah saya akan terangkan nanti akan datang di penjelasan Syekh Ahok. Betapa pentingnya seorang alim di sebuah negeri. Ya. Harus ada di antara mereka yang tafaqquh dalam agama. Wariyum diruqaumahum idza raja'u ilaihim. Dan memberikan peringatan kepada kaum mereka yang pergi berperang ini kalau kembali, maka yang tafaqquh ini memberikan indah kepada mereka idza raja'u ilaihim. Kalau mereka kembali ke dalamnya. Nah. Baik. Maka di sini Al-Hafiz Al-Hakim rahimahullah menggabungkan ya. Dua hal yang diisyaratkan dalam ayat. Yang pertama, anjuran tafaqquh dalam agama. Anjuran untuk tafaqquh dalam agama. Kemudian yang kedua adalah berdakwah dan memberikan peringatan kepada kaumnya. Ya. Ini tugas orang-orang yang belajar. Dia tafaqquh belajar ya, dalam agama. Dan kata tafaqquh ini, ya, tidak dipahami dia belajar ilmu saja, tidak beramal dengannya. Sebab itu bukan orang yang faqih. Orang yang faqih adalah orang yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Dan dikatakan faqih. Ya, dia tahu ilmu dengan dalil-dalilnya dan mengamalkannya. Adapun kalau dia berilmu, tahu dari dalilnya tapi tidak mengandalkannya, itu bukan orang yang faqih namanya. Bukan orang yang faqih. Jelas ya? Ya. Dan di bait syair ini juga diingatkan tentang ya, anjuran untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Ini bentuk dari dakwah di jalan Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Ini adalah hal yang penting di dalam kehidupan dan itu adalah buah dari ilmu. Buah dari ilmu dan dibangun di atas ilmu. Nah, baik. Jadi ini makna at-tafaqquh. Makna at-tafaqquh fid-din. Ya, mendalami agama. Dan kata at-tafaqquh dari faqaha. Wazan fi'il madhinya faqaha. Sebenarnya bisa tiga harakat. Faqaha, faqaha, dan faqihah. Dan faqihah. Nah, ini mempunyai makna yang berbeda. Kalau faqaha, dia paham dan mengerti. Kalau faqaha, diantara siapa yang hadir, dia yang memahami. Faqaha. Kalau dikatakan faqaha rajulu kalama syekhi, orang ini memahami ucapan gurunya, maksudnya diantara murid-muridnya dia paham. Kalau faqaha, dia juga bentuk dari memahami, tapi tingkatannya lebih di bawah. Jelas ya? Baik. Dan di sini dibahasakan dengan bahasa tafaqquh di dalam ayat maupun hadis yang telah kita bacakan. Ya. Kemudian di bait yang ke-9, kata beliau, وَمْتَنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ الْعِبَادِ وَقُلْ لِلْرُسْلِ بِالْعِلْمِ فَذْكُرْ أَكْبَرَ النِّعَمِ. Ya. وَمْتَنَّ رَبِّي, dan Rabbu mengingatkan minnahnya kepada segenap hamba. Mengingatkan nikmat karunia-Nya kepada segenap hamba. Ya. Hamba ini diingatkan akan nikmat Allah. Demikian pula diingatkan kepada seluruh rasul akan nikmat Allah dengan ilmu, diberi ilmu. Ya. Jadi dua yang diingatkan di sini. Allah mengingatkan nikmat-Nya kepada segenap hamba dan kepada para rasul. Pada segenap hamba, Allah ingatkan nikmat-Nya kepada segenap hamba di dalam firman-Nya, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Iya. Dan kepada para rasul, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat ini kepada nabi. Iya. Allah berfirman kepada nabinya, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Allah mengajari engkau apa yang sebelumnya engkau tidak ketahui. Dan adalah keutamaan Allah atas engkau sangatlah besar. Iya. Keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sangatlah besar. Nabi Muhammad adalah pemuka Nabi dan Rasul. Dan diingatkan kepada beliau nikmat yang agung ini. Itu nikmat ilmu agama. Kemudian beliau berkata, "Fadzkur akbaran ni'ami." Ingatlah, nikmat yang paling besar ini. Ya. Dia sebut dia sebagai nikmat yang paling besar. Ya. Dia disebut sebagai nikmat yang paling besar. Kenapa dianggap sebagai nikmat yang paling besar? Dia akan terangkan ini di dua bait syair setelahnya. Ya. Kata beliau di bait yang ke-10. Nah, dan sebelum saya jelaskan dari yang ke-10, besarnya nikmat ilmu ini, sebab dengan ilmu ini, seorang hamba mendapatkan segala kebaikan yang diperlukan. Kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan dengan ilmu ini, dia adalah kebaikan, dan dengan kebaikan ini, dia akan mendapatkan berbagai kebaikan yang lainnya. Nah, kebaikan yang kedua macam, ada kebaikan yang terbatas pada kebaikan itu sendiri, dan ada kebaikan yang juga akan mendatangkan kebaikan yang lain. Dan ilmu ini sifatnya sifat yang kedua. Ya. Dan dari segala jenis kebaikan yang bisa mendatangkan kebaikan yang lain, ilmu yang paling luas cakupannya. Karena itu beliau sebut sebagai akbaran ni'am. Nikmat yang paling besar. Kata beliau, yaktika fi dhaka ula suratin nazalat على نبيل سؤال سورة القلم cukup bagi engkau di dalam masalah keutamaan ilmu bahwa dia adalah nikmat yang paling besar. Ula surah innazalat, surah yang paling pertama turun. Ala nabiyika, paling pertama turun pada nabimu. Ahli surah al-qalam, yaitu surah al-qalam. Jelas ya? Jadi beliau ingatkan di sini. Dalil yang cukup menunjukkan bahwa ini adalah nikmat yang paling besar. Sebab surah yang paling pertama turun kepada Nabi, surah apa? Surah Al-Qalam. Ya. Nah, dan beliau tidak sebut surah Al-Alaq. Kalau di bahasanya surah apa? Al-Alaq. Dia sebut surah Al-Qalam. Ya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, bukan nun wal-qalam ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Ya. Beliau di sini pakai kata Al-Qalam. Supaya sesuai dengan apa? Susunan bait syairnya. Kalau disebut al-alaq, ya bukan mim lagi akhirnya. Nah, maka di sini pakai al-qalam. Yang dimaksudkan surah al-qalam, itu surah al-alaq. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ini awal surah yang turun kepada Nabi. Dan perhatikan beliau memakai kata Nabi. Engkau, bukan Rasul engkau. Jadi ini surah, beliau diangkat sebagai apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Surah Al-Qalam ini, ya, baik akan kita terangkan ya, kandungan dari surah Al-Qalam. Sekarang, kita jelaskan dulu bahwa ia adalah surah yang turun dan terdapat di dalamnya penjelasan tentang ilmu dan keutamaan ilmu. Maka ini menunjukkan bahwa ia adalah nikmat yang paling besar. Kerana itu dimulai di sini. Dimulai di surah Al-Qalam. Ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa dia juga adalah nikmat yang paling besar. Ya, di bait yang ke-11, kata beliau, kadaka bi'iddatil ala'i qaddamahu dikran wa qaddamahu fi suratin ni'am. Demikian pula Allah kedepankan penyebutan nikmat ilmu ini di dalam penghitungan nikmat-nikmat. Bi'iddatil ala'i. Nikmat itu dihitung di mana? Yang ada penyebutan ala irabbikuma. Di surah apa? Surah Ar-Rahman. Sedangkan surah Ar-Rahman, nikmat yang paling pertama disebut adalah nikmat apa? Ilmu allama al-Quran. Diajarkan Quran. Ilmu itu Al-Quran diajarkan. Kemudian disebutkan manusia dicipta, kemudian terangkan allamahul bayan. Lagi-lagi ilmu yang pertama disebut dari semua nikmat. Dalam surah Ar-Rahman ini, Allah terangkan nikmatnya dan rahmatnya di dalam memberi nikmat. Dan nikmat yang paling pertama disebut adalah nikmat apa? Ilmu. Ya, disebutkan penanggulannya. Wa qaddamahu fi suratin ni'am. Demikian pula di surah An-Ni'am, dilahulukan juga penyebutannya. Di surah An-Ni'am, surah apa ini? Surah An-Nahl. Ya, sebab surah An-Nahl disebut dengan surah An-Ni'am. Di mana di dalam surah An-Nahl, ya, disebutkan nikmat yang paling pertama adalah datangnya perintah Allah, amrullah. Dan amrullah adalah ilmu Allah. Ata amrullah fala tasta'jilun subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu al-mala'ikata bi-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ini juga awal surah dari surah An-Nahl, juga penjelasan tentang ilmu ya dan keutamaan ilmu. Jelas ya? Maka ini menunjukkan bahwa dia adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Baik, ini titik penekanan dalam bait yang ke 9 sampai 11 ini. Ya, dan insyaallah taala setelah salat zuhur kita akan berdiri lagi kandungan dari 3 bait ini. Ya. Untuk sementara kita cukupkan sampai sini. Salat zuhur insyaallah taala kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.